الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Kita telah menyelesaikan al-asl awal dari penjelasan al-imam Asy-Syaukani As-Sunani rahimahullah ta'ala, yang mana isinya adalah bahwasannya perkara yang sudah diketahui secara pasti belum kita baca ya asal awal belum ya baru sampai wa min ahammi ma tajibu ma'rifatu 'alal muwahhidin ya kita masuk al asal awal annahu qad 'ulima min daruratid din bahwasannya sungguh telah diketahui min daruratid din sungguh telah diketahui dari perkara yang sudah bagian dari daruratuddin. Daruratuddin itu maknanya perkara yang harus atau perkara yang darurat dalam agama ini harus diketahui. Yang pasti diketahui. Annahu qad 'ulima min daruratuddin bahwasanya perkara yang sudah pasti diketahui anna kullama fil qur'ani fahuwa haqqun la batilah bahwasanya atau la batilun fa anna kullama fil qur'an bahwasanya segala sesuatu yang ada dalam Al-Qur'an fahuwa haqqun adalah hak la batilun tidak ada yang batil padanya wa isdaqun la kadzibun dan segala sesuatu yang ada dalam Al-Qur'an adalah kejujuran kebenaran la kadzibun tidak ada kedustaan wa hudan wala dhalalatun segala sesuatu yang ada dalam Al-Qur'an adalah petunjuk bukan kesesatan wa ilmun la jahalatun dan segala sesuatu yang ada dalam Al-Qur'an adalah ilmu. Bukan kebodohan wa yaqinun la syakka fihi. Dan segala sesuatu yang ada dalam Al-Qur'an adalah keyakinan bukan keraguan. Fa'adha al-asl aslun asal seperti ini prinsip seperti ini adalah aslun suatu prinsip la yatimmu islamu ahadin yang tidak akan sempurna keislaman seseorang wala imanuhu tidak pula imannya illa bil iqrari bihi melainkan dengan cara mengikrarkan hal tersebut wa hadha mujma'un alai la khilafa fihi ini adalah perkara yang mujma' alai perkara yang disepakati la khilafa fihi tidak ada khilaf padanya. Hmm. makna dari asal awal ini tadi menekankan kepada kita semua bahwasannya segala sesuatu yang terdapat dalam Al-Quran semuanya adalah kebaikan dan kebenaran. Tidak ada keraguan dan penyimpangan yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Jadi harus mengimani isi dari Al-Quran, bahwasanya apa yang terdapat dalam Al-Quran, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semuanya adalah haqqun wa sidqun. Watammat kalimat rabbika sidqan wa adlan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan watammat kalimat rabbik. Sungguh telah sempurna kalimat Rabbmu sidqan wa adlan. Baik dari sisi kejujurannya dan juga keadilannya. Itu sudah jelas. Kemudian di sini ada faedah dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau menyebutkan wa kadzalika yajibu at-tasdiqu wal 'amalu bima sabatat bihi sunnahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga wajib at-tasdiq. Wajib melakukan tindakan at-tasdiq, pembenaran. Wal 'amal juga wajib mengamalkan bima sabatat bihi sunnah, mengamalkan segala sesuatu yang telah sabit dengannya as-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita at-tasdiq, membenarkan, mengamalkan segala sesuatu yang telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna bima sabatat bihi as-sunnah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengamalkan segala sesuatu yang telah sahih dari Rasulullah SAW. Dari sini Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ingin menekankan bahwasannya kewajiban seorang muslim tidak semata-mata membenarkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, namun meyakini juga kebenaran sabda Rasulullah SAW selagi hadis tersebut, sabda tersebut sahih. Li'annaha wahyun min Allah, dikarenakan Al-Qur'an dikarenakan sunnah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah dia Muhammad berucap dari hawa nafsu melainkan apa yang dia ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Walidhulis sunnah fi qaulihi taala, dan juga dikarenakan telah masuknya sunnah pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul untuk kalian, ambillah. Apa yang dilarang oleh beliau untuk kalian, maka jauhilah atau tinggalkanlah. Fantahu maknanya tinggalkanlah. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadha Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin, tidak pantas bagi seorang mukmin dan seorang mukminah, tidak pantas, tidak layak, idza qadha Allahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, masih ada bagi mereka itu al-khiyarah, pilihan dari urusan mereka sendiri. Maknanya tidak pantas ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu hukum, kita mau milih yang lain. Ini tidak pantas bagi seorang mukmin. Jelas ya, di sini faedah yang luar biasa dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau menekankan selain kita harus membenarkan, mengimani Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, namun kewajiban seorang muslim juga mengamalkan, membenarkan sabda Rasulullah SAW selagi diyakini dan memang betul itu sahih kepada Nabi SAW. Kemudian Al-Aslu Tsani, Prinsip yang kedua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anbiya'ahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah wa anbiya'ahu min awwalihim ila akhirihim, bahwasanya para rasul dan para nabi dari yang pertama sampai yang terakhir mereka, bu'itsu li du'ail ibad ila tauhidillahi bi tauhidil ibadah, mereka diutus, para nabi, para rasul tadi diutus untuk mengajak para hamba kepada tauhidullah, kepada tauhidullah, untuk mengajak kepada tauhid Allah bi tauhidil ibadah, dengan bentuk mentauhidkan peribadatan. Maknanya, yang diserukan oleh para nabi dan para rasul dari yang pertama sampai yang terakhir Nabi kita Muhammad SAW, semuanya ngajak kepada tauhid apa? Tauhid uluhiyah atau tauhid tauhidul ibadah. Fakullun, fakullu rasulin, setiap rasul, setiap rasul, rasul yang pertama sekali adalah Nabi Nuh alaihissalam. Beliau adalah rasul yang pertama sekali. Fakullu rasulin awwalama yaqra'a bihi asma'a qaumihi, setiap rasul kali pertama yang dia ketokkan, ya, kali pertama yang dia ketokkan, qara'a yaqra' itu mengetuk artinya. Yang kali pertama dia ketukkan pada pendengaran-pendengaran kaumnya, qauluhu, adalah pernyataan ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu, wahai kaumku, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairu, tidak ada bagi kalian sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pertama kali yang diserukan, yang dilontarkan, yang diperdengarkan kepada kaum mereka adalah ajakan untuk wa'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Ini semakna dengan kalimat la ilaha illallah. Wa'budullah, ya, penisbatan, ya, penisbatan. Ma lakum min ilahin ghairu, penafian. Alla ta'budu illallah, agar kalian tidak beribadah melainkan kepada Allah. Ani'budullaha wattaquhu wati'un, agar hendaknya kalian menyembah Allah dan mentaat dan takutlah kepadanya serta taatilah aku. Wa hadza huwa alladhi tadammanahu qawlu la ilaha illallah, inilah kandungan yang terdapat pada ucapan la ilaha illallah. Ya. Nabi kita Muhammad SAW mengajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu semua terkandung pada ucapan para nabi, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Fa innama da'atir rusul umamaha ila qawli hadhil kalimati wa'tiqadi maknaha la mujarradu qawliha bil lisan. Sesungguhnya para rasul mengajak umat-umatnya tadi kepada ucapan ini dan meyakini maknanya. Lihat bahasanya innamah, yufidul hasar. Ya. Hanyalah sesungguhnya yang diserukan oleh para rasul kepada umat-umatnya tadi, kepada ucapan la ilaha illallah wa'tiqadu maknaha, dan meyakini maknanya. Jadi yang mereka serukan adalah mengajak mengucapkan dan meyakini maknanya. Jadi ada dua poin yang mereka ajakkan kepada umat. Yang pertama apa? Qauli hadil kalimah, mengucapkan kalimat ini. Yang kedua, i'tiqadi makna, meyakini maknanya. Itulah dakwah para nabi, para rasul. Ngajak mengucapkan plus meyakini. La mujarradu qauliha bil lisan, bukan semata-mata sekedar mengucapkan dengan lisan. Jelas? Kalau seandainya cuma semata-mata mengucapkan dengan lisan, itu perkara yang gampang. Setiap orang bisa mengucapkan. Namun konsekuensi dari mengucapkan harus meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan. Ini perkara yang luar biasa. Tidak setiap orang bisa komitmen dalam hal ini tadi. Ketika kaum musyrikin diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka mengatakan aja'alal aliyata ilaha wahidah, inna hadza la syai'un ujab. Wa ma'naha, kata Imam As-Sun'ani, sedangkan makna kalimat la ilaha illallah huwa ifradullahi bil ilahiyah wal ibadati, yaitu mengesakan Allah, menyendirikan Allah dengan al ilahiyah wal ibadah dan peribadatan. Sama tauhidul uluhiyah, tauhid al ibadah, tauhid ilahiyah, itu sama. Wa nafyu lima yu'badu min dunihi wal bara'atu minhu, dan meniadakan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah, wal bara'atu minhu, dan berlepas diri darinya. Jadi makna dari kalimat la ilaha illallah, atau makna dari dakwah yang diserukan oleh para nabi dan para rasul untuk mengajak kaumnya, ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairu, adalah mengesakan Allah dalam peribadatan dan meniadakan segala sesuatu sesembahan selain Allah, serta al-bara'ah minhu, berlepas diri darinya. Wa hadzal aslu la miryata fi ma tadammanahu. Hadzal asl, prinsip seperti ini, la miryata, tidak ada keraguan padanya, tidak ada kedustaan padanya, fi ma tadammanahu, pada perkara yang dikandungnya. Wala syakka fihi, tidak ada ragu-ragu padanya. Wa fi annahu la yatimmu imanu ahadin hatta ya'lamahu wa yuhaqqiqahu, dan padanya bahwasannya tidak akan sempurna keimanan seseorang hatta ya'lamahu wa yuhaqqiqahu, sampai dia mengetahuinya dan mentahkiknya, maknanya merealisasikan atau mengamalkannya. Jadi asal yang kedua ini tadi, prinsip yang kedua dari kitab Tathhirul I'tiqad, kita harus meyakini bahwasannya dakwah para nabi, para rasul, semuanya mengajak kepada tauhidullah dengan tauhidul ibadah. Jelas ya, faedah dari Al-Imam As-Sun'ani. Semua dakwah para nabi dan para rasul mengajak kepada tauhidullah bitauhidil ibadah. Itu ringkasnya. Dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, semua para nabi menyatakan ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan itu maknanya seseorang menetapkan ifradullah ta'ala bil ibadah wal ilahiyah dan juga meniadakan wa nafyu lima yu'badu min dunillah wal bara'atu minhu dan berlepas diri darinya. Ini poin yang penting. Kita menetapkan uluhiyah bagi Allah kemudian meniadakan, itu namanya an-nafyu wal al-isbat wa nafyu kemudian dibarengi juga dengan al-bara'ah. Sehingga faedah yang bisa diambil dari faedah ini tadi pada prinsip yang kedua ini tadi bahwasannya prinsip seseorang di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala harus ada prinsip yang pertama adalah an-nafyu misalkan an-nafyu kemudian wal itsbat kemudian wal bara'ah itu tadi maknanya an-nafyu meniadakan segala sesuatu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala wal bara'ah wal itsbat menetapkan isbatul uluhiyah lillahi Subhanahu wa taala yang ketiga al-bara'ah minasyirki berlepas diri dari kesyirikan atau al-bara'ah bima yu'badu min dunillah berlepas diri dari segala sesuatu yang disembahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan al-aslu tsalits prinsip yang ketiga. Anna tauhida qisman bahwasannya tauhid itu ada dua. Al-qismul awwal jenis yang pertama. Tauhidur rububiyyah wal khaliqiyyah wal raziqiyyah wa nahwuha yaitu tauhid rububiyyah uluhiyah ya tauhid rububiyyah khaliqiyyah mencipta raziqiyyah memberi rezeki wa nahwuha dan yang semisalnya wa ma'nahu dan maknanya annallaha wahdahu wal khaliq lil alam bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mencipta alam semesta wa huwa rabb lahum dia Allah Subhanahu wa taala adalah rabb pengatur bagi alam semesta tersebut war raziq lahum dan yang memberi rezeki bagi alam semesta tersebut wa hadza la yunkiruhu al musyrikun ini perkara yang tidak diingkari oleh kaum musyrikun maknanya perkara yang ditetapkan juga oleh kaum musyrikun apa dalilnya dafa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik alam semesta pemberi rezeki alam semesta ini tadi yang mengatur menghidupkan mematikan ini perkara yang tidak diingkari oleh kaum musyrikun madalilu ala dzalik nasihin qul may yarzuqukum minas samaa'i qul may yarzuqukum minas samaa'i yarzuqukum minas samai qul may yarzuqukum minas samai wal ard amma yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayit wa may yukhrijul mayita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayqulunallah faqul afala tattaqun wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim dan sekian banyak ayat yang kemarin sudah kita lewati keterangan dari Syekh Abdul Muhsin ya wala yaj'aluna lillahi fihi syarikan dan mereka tidak menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala pada perkara tersebut pada tauhid tersebut tauhid apa tauhid ar-rububiyah ini tadi bal hum muqirruna bihi bahkan mereka mengikrarkan tauhid tersebut. Ini termasuk pada asal yang berapa, kaidah yang berapa dalam Qaidul Arba. Al-Qa'idatul Ula. Ya enggak? Kama sayati fil asli rabi' sebagaimana yang akan datang pada asal prinsip yang keempat. Ya. Namun di sini ada faedah, ini pengikraran secara fil jumlah, secara global. Terkadang dalam rububiyah mereka juga ada penyimpangan. Ya, penyimpangan. Wal qismu tsani, jenis yang kedua. Tauhidul ibadati. Tauhidul ibadah. Sebelum mana lanjutkan, ini pertanyaan ditujukan kepada Abu Muhammad. Yang kita ketahui ya, di buku-buku tauhid itu ada tiga. Di sini Al-Imam As-Sam'ani menyebutkan tauhid ada dua. Pertanyaannya, apakah salah Al-Imam As-Sam'ani ini, ataukah kurang ilmunya beliau, ataukah bagaimana? Jawabannya beliau menggabungkan sepertinya. Ya. Rububiyah dengan asma wa sifat. Ya. Ini juga yang ditempuh oleh Imam Ibnu Qayyim ya. Beliau menyebutkan tauhid ada dua ya. Tauhid al-ma'rifat wal isbat dan tauhid talabi wal qasdi. Ya, makna tauhid ma'rifah wal isbat karena tauhid al-asma wa sifat sudah masuk pada tauhid rububiyah. Ya, jadi ini sebelum al-Imam As-Sunani ini sudah ada al-Imam Ibnu Qayyim dan juga para salaf sebelumnya, mereka menyebutkan tauhid itu ada dua. Mas, yaitu tauhidul ma'rifah wal isbat kata al-Imam Ibnu Qayyim, yaitu ma'rifatur rabb wa isbat sifatir rabb. Dikarenakan sifat-sifat yang sempurna itu hanya ada pada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid al-asma wa sifat itu masuk pada tauhid rububiyah. Jadi jangan nyalahkan. Nanti kalau kurang. Oh. Masa kita tahunya cuma ada tiga. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu sudah ada di zaman dahulu mereka menyebutkan dua. Samalah definisi iman, mereka salaf menyatakan al-iman qaulun wa i'tiqadun. Qaulun wa'atiqadun gitu. Qaulun wa'atiqadun. Yang dibilangi murji'ah. Karena lafad qaul meliputi qaulun bil lisan dan juga qaulun bil qalbi. I'tiqad ya, bil lisan, i'tiqad bil qalbi. Tauhidul ibadah wa ma'nahu ifradullahi wahdahu bi jami'i anwa'il ibadat al-ati bayanuha. Makna dari tauhidul ibadah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh jenis-jenis ibadah yang akan datang penjelasannya. Fa hadza huwal ladzi ja'alu lillahi fihi syuraka'a. Inilah yang mereka jadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala padanya. Wa lafdhu syarik yusyir bil iqrar billahi taala. Dan lafadz asy-syarik, lafadz asy-syarik yush'ir mengesankan, memberikan kesan bil iqrar billah, memberikan kesan pengikraran akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya benar. Syuraka membuat sekutu. Tatkala seseorang membuat sekutu berarti menetapkan adanya yang disekutukan. Contoh gambaran. Berselingkuh. Berarti ada yang diselingkuh ya Pak Rodi kan? Masa ada orang selingkuh? Dia bilang, aku selingkuh tapi dia tidak punya bini. Itu tidak kata selingkuh. Ya Pan? Afan misalkan. Ya, contoh misalkan kan? Contoh gambaran. Dia masih bujang. Tidak bisa dikatakan orang bujangan itu berselingkuh. Ya, karena bini pun belum ada. Nah ini tadi. Orang mengatakan dia menyekutukan Allah SWT. Melakukan kesyirikan. Berarti kan dia menetapkan adanya Allah SWT. Difahami? Makanya yang kata Al-Imam As-Sunani, walafdhu tasy walafdhu syarik yush'ir bil ikrar billahi ta'ala. Lafaz yang namanya asy-syari, jamaknya syuraka, itu memberikan kesan penetapan akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan besok ya sisanya.